Kalau kita perhatikan, tadi disebutkan, bahkan merupakan bagian daripada kesempurnaan agama kita yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga telah dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah. Bahkan Salafun Salih mereka telah mewujudkan permasalahan ini dalam ilmu dan amal. Perkara yang disepakati tentang disyariatkannya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bendanya, bahkendanya setiap muslim memahami kata al-jihad sebagaimana yang telah diajarkan oleh syariah kita secara utuh dan sempurna. Jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bagian yang dengannya akan terjaga kemuliaan agama kita. Dan untuk memahami kata al-jihad, di sini kita harus memahami keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran dan bagaimana definisi yang sebenarnya, sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman yang salah yang berkaitan tentang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'ifatul Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan umat yang mana mereka memahami kalimat al-jihad dengan makna yang sebenarnya. Mereka adalah kaum yang tengah-tengah dalam memahami, tidak sebagaimana yang dipahami oleh segolongan orang. Ada yang menyepelekan kata al-jihad sehingga mempermainkan kata al-jihad sekehendak hawa nafsunya, dan segolongan yang lainnya mereka memahami kalimat jihad dengan pemahaman yang salah yang akibatnya hanya membawa kerusakan kepada umat ini. Oleh sebab itu, permasalahan al-jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala harus benar-benar kita pahami dan kita yakini bahwa jihad di jalan Allah merupakan bagian daripada syariah kita yang mulia. Dan siapapun yang menentang tentang disyariatkannya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Al-Quran telah menjelaskan dan As-Sunnah telah menjabarkan, maka sungguh ini merupakan sikap penentangan kepada keutuhan syariah. Kalau kita perhatikan, segolongan orang yang telah menyepelekan tentang kata al-jihad atau jihad di jalan Allah sehingga mereka memahami kata ini, kata jihad, sebagai sesuatu yang salah, bahkan identik dari pemahaman yang mereka tebarkan bahwa jihad merupakan sesuatu yang telah mansukh, sesuatu yang telah hilang dan dihapuskan, dan tidak selayaknya menyebut kata jihad di masa kita. Dan mereka pun menebarkan ragam syubhat demi mendukung kerancuan mereka yang hakikatnya mereka akan menjadi racun di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwa kondisi golongan orang-orang yang seperti itu sangat besar mendapatkan bantuan atau sangat besar kemungkinannya mendapatkan bantuan dari orang-orang munafikin, dari orang-orang kafirin, dari orang-orang yang berupaya untuk mengambil kesempatan untuk melakukan perusakan, melakukan perusakan dalam rangka untuk menodai citra Islam yang suci. Bahkan kalau kita memperhatikan yang berkaitan segolongan orang yang telah salah dalam memahami makna jihad, mereka menjadi pengacau di tengah-tengah umat ini, yang pada akhirnya mereka menafikan makna jihad. Dan muncul segolongan yang lainnya yang salah memahami makna jihad. Mereka hulu dan melampaui batas dalam memahami kata jihad di jalan Allah, sehingga segera sebuah niat untuk membantu agama dan menolong agama sudah dikatakan jihad di jalan Allah, dan mereka dalam keadaan jauh dari bimbingan yang diajarkan Al-Kitab dan Sunnah. Dan ketahuilah bahwa golongan yang seperti ini juga mendapatkan bantuan dari orang-orang munafikin dan juga orang-orang kafirin, yang juga mereka berupaya untuk menodai citra Islam. Mereka berupaya untuk merusak stabilitas suatu bangsa, yaitu bangsa muslimin, kaum muslimin. Sehingga upaya yang mereka lakukan akan nampak jelas dari apa yang telah mereka lakukan tatkala mereka memberikan jaminan keamanan dari pembesar-pembesar Khawarij, pembesar-pembesar dari orang-orang yang telah memahami makna jihad secara salah dan bukan pada tempatnya. Bahkan mereka kita dapatkan dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang, dengan tanpa beban, tinggal di tengah-tengah negara kafir, seakan dada-dada mereka lapang tatkala mendapatkan perlindungan dari orang-orang kafir, yang hakikatnya mereka adalah senjata bagi orang-orang kafir untuk menodai Islam dan kaum muslimin. Kemudian sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa jihad merupakan bagian yang disyariatkan dalam agama kita, itu sebuah upaya untuk menjaga kehormatan kaum muslimin dan agamanya dari upaya penindasan dan sikap melampaui batas yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim kepada kaum muslimin. Dengan makna yang seperti ini merupakan sebuah keharusan yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Itu sebuah upaya untuk penjaganya kehormatan dan agama mereka dan upaya penindasan dan sikap melampaui batas yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan jihad dalam makna yang seperti ini tentunya merupakan sebuah makna yang terpuji. Itu sebuah upaya untuk membela kehormatan dan agamanya dari orang-orang yang ingin merusaknya. Tentu upaya yang seperti ini adalah upaya yang terpuji, sebuah upaya yang mana mereka berkeinginan agar jangan sampai cahaya Allah terpadamkan. Karena tentunya kalau kita membiarkan orang kufar, kita membiarkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, maka tentunya sebagaimana yang Allah kabarkan bahwa mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa jihad dalam makna membela hak yang harus terjaga, yang berkaitan dengan kehormatan dan agama, dari upaya orang-orang yang saya merupakan keharusan, bahkan sebagai fitrah dan sebagai kewajaran yang harus kita pahami. Bahkan dalam sebuah kondisi terhadap jihad harus dilakukan oleh semua golongan, yang harus dilakukan oleh semua umat, baik yang tua ataupun yang muda, lelaki ataupun perempuan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik kalian dalam keadaan tidak memiliki halangan, tidak memiliki uzur, ataupun kalian dalam keadaan tiqala, yaitu kalian memiliki uzur. Tatkala ada musuh yang mendatangi kaum muslimin dan mereka berupaya untuk melakukan penindasan dan melakukan penganiayaan kepada kaum muslimin, ingin menghilangkan hak daripada hukum yang harus terjaga, maka wajib tentunya bagi kaum muslimin untuk membela kehormatan mereka dan membela hak-hak mereka. Bahkan ini merupakan sebuah fitrah, yaitu membela hak. Tatkala datang musuh Allah atau seorang yang ingin berbuat zalim, maka yang wajib bagi kita adalah kita membela diri kita dan membela hak kita. Dan ini tentunya bisa dilakukan oleh semua golongan dari kaum muslimin. Bahkan dalam konteks umum, pembelaan hak ini tentunya semua atau sebuah permasalahan yang wajar, yang tentunya setiap orang tatkala mereka mendapatkan gangguan atau upaya yang dilakukan oleh segala orang untuk melakukan penindasan kepadanya, maka tentunya dia akan berupaya melindungi dirinya. Dan ini merupakan bagian hak yang tentunya berhak untuk dia tunaikan. Bahkan tatkala ada segolongan orang yang ingin atau segolongan orang yang berpandangan positif dan bersikap adil yang berkaitan pembelaan hak umat ini, maka tentunya mereka memahami dan menyadari tentang pentingnya sebuah upaya untuk menjaga kehormatan dan upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim tatkala mereka ingin melakukan sebuah penindasan kepadanya. Bahkan tentunya hal yang rasional, yang sangat rasional, ketika seorang ingin membela apa yang dia miliki dan itu adalah haknya, maka sungguh hal yang sangat mengecewakan tatkala muncul segolongan orang yang mana mereka menafikan kalimat jihad secara keseluruhan. Bahkan mereka menganggap jihad adalah sesuatu yang hanya akan mengorbankan hak-hak manusia. Mereka melupakan bahwa adanya suatu bangsa, siapapun bangsa itu, dimanapun mereka, tentunya wajib baginya untuk memiliki kekuatan yang dengannya akan terjaga kehormatan dan agamanya. Maka sungguh sangat aneh, terkadang mereka menyerukan hak asasi manusia, tetapi mereka menuduhkan kepada umat yang ingin menjaga kehormatan mereka dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dan telah melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam keadaan menjaga hak merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Ketika seorang berkeinginan untuk menjaga haknya, kehormatannya dan agamanya, maka sungguh ini diajarkan di dalam Al-Qidah dan juga di dalam As-Sunnah, bahkan secara ijma' para ulama sepakat tentang wajibnya membela hak tatkala hak yang dimiliki akan dinodai. Perkara yang kedua yang harus kita pahami dari makna jihad, yaitu sebuah upaya untuk menyampaikan al-haq ini kepada umat yang belum sampai kepadanya kebenaran. Itu sebuah upaya untuk menyampaikan hak kebanyakan orang yang belum mendengarkan kebenaran itu. Dan ini merupakan bagian daripada makna jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa ketika seorang tidak berupaya untuk menyampaikan penerangan hak kepada umat yang lainnya, inilah kezaliman. Bahkan kalau kita melihat dari apa yang didengungkan oleh segolongan orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai hak ataupun hak asasi manusia, mereka senantiasa menyerukan bahwa umat ini memiliki kebebasan dari apa yang mereka inginkan dari urusan duniawiyah yang tidak boleh untuk dihalangi. Oleh sebab itu, upaya untuk menyampaikan kebenaran kepada suatu umat merupakan keharusan. Dan meninggalkan upaya untuk menyampaikan kebaikan kepada suatu umat adalah kezaliman. Maka sungguh, menutupi makna jihad sebagaimana telah kita sebutkan berarti menutupi daripada kesempurnaan agama. Bahkan hakikatnya mereka telah menutup kebebasan yang mereka dengungkan. Muslimin rahimakumullah, agama kita tatkala memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya memiliki tuntunan yang sempurna. Termasuk ketika agama kita berupaya untuk menyampaikan perkara yang hak kepada umat ini, ini merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kita semuanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mengutus pasukan ke sebuah jihad di jalan Allah, yaitu ke peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka sebelum adanya peperangan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikan bagaimana indahnya Islam, sehingga tatkala mereka masuk ke dalam Islam, maka terjagalah kehormatan mereka. Atau mereka menerima perkara yang kedua, tatkala mereka tidak mau masuk Islam, itu mereka membayar jizyah atau upeti. Tatkala mereka juga tidak mau membayar upeti, maka pada saat itulah baru disyariatkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki syarat, yaitu umat ini memiliki kekuatan yang dengannya tentunya akan tercapai maslahat yang nyata. Sehingga ketika ada sebuah maslahat yang nyata yang mana umat ini memiliki kekuatan, maka disyariatkan baginya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang seperti inilah yang telah dibimbingkan kepada kita dalam Al-Quran wa Sunnah. Dan siapapun kita tidak boleh untuk menentang daripada makna jihad. Karena sesungguhnya seseorang yang telah meniadakan makna jihad dan menyia-nyiakan kalimat jihad dalam artian menyepelekan kata-kata jihad, maka sungguh ia adalah kerusakan, dan ini bagian daripada kezaliman. مما سمعتم يتبين لكم أن دين الله جل وعلا بين الغالي والجافي وبين المميعين الضائعين أعداء الدين وبين المتشددين الجافين المنفرين عن الدين. فديننا يأمر بالعدل والإحسان، والعدل الذي يأمر به وضع الشيء في موضعه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكما يأمر بالمحافظة على ثوابت الدين وواجباته وفرائضه، كذلك يراعي المصالح من المفاسد، وينظر إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. ولذلك فإنه من أصول ديننا ومما أمر به شرعنا أن الدماء التي تحقن ليست دماء المسلمين فقط، بل دماء المسلمين وبعض الكافرين، فتحفظ دماء المسلمين ودماء ثلاثة أصناف من الكافرين. الصنف الأول هم أهل الذمة الذين سبقت الإشارة إليهم، وهم الذين يدفعون الجزية كما قال سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والصنف الثاني هم المعاهدون الذين لمصلحة الإسلام والمسلمين، إما بدفع المضرة عنهم أو بإدخال الخير إلى غيرهم، يقتضي المقام إقامة الصلح مع الكفار، ولو كانوا من الحربيين فإنه يجب الوفاء بالعهود. وما أكثر الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالوفاء بالعهود وعدم نقضها. والصنف الثالث من الكفار الذين أمر الإسلام بحفظ دمائهم هم المستأمنون الذين يدخلون إلى بلاد الإسلام بأمان من المسلمين ولو من أحدهم، ولو كان الأمان من أحد المسلمين. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا من المشركين أدخلته امرأة من المسلمين في أمانها يوم الفتح وهو من الحربيين ممن حارب وقاتل المسلمين، فأراد بعض المسلمين أن يقتله، فجاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ذمة المؤمنين تؤخذ عليهم أي جميعا ولا تخفر لأدناهم. يعني معناه لو أدنى الناس أعطى ميثاقا وأمانا لكافر لا يجوز أن تخفر هذه الذمة وهذا العهد والميثاق والأمان، لأن أهل الإسلام أهل أمانة وأهل وفاء وأهل صدق. من تأمل هذه الأحاديث وغيرها بل الآيات في كتاب الله عز وجل تعجب من فعل خوارج هذا العصر، كيف يستحلون دماء بعض الكفار. وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة التي تأمر بحفظ دمائهم وحقنها حتى ولو كانوا ممن فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، حتى وإن حصلت منهم الخيانة ما داموا دخلوا بأحد هذه الصفات الثلاث وجب الوفاء بها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ابن عمرو وجاء خارج الصحيح عن عدد من الصحابة بألفاظ متنوعة متعددة متقاربة المعنى أنه عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل من قتل ذميا أو معاهدا في غير كنهه، وفي رواية بغير حقه، وفي رواية أنه لا يشم رائحة الجنة، أي من قتل هؤلاء بغير حق. بل ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم وإن دعوك للسلم فاستجب لهم وتوكل على الله وهو السميع البصير. إذا دعاك الكفار إلى السلم استجب لهم، مع أنهم كفار، مع أنهم أهل حرب، مع أنهم ربما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا. وقد جاء في الصحيح بقصة صلح الحديبية، وصلح الحديبية متى وقع؟ في السنة الثامنة، يعني بعد أحد وبعد الخندق. ماذا وقع للمسلمين يوم أحد؟ قتلوا من قتلوا. ماذا فعل الكفار بالقراء الذين غدروا بهم؟ ماذا فعل الكفار يوم الخندق؟ ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دعوني لخطة صلح ماذا لأجبتهم. الإسلام لا يأمر بما سبق فحسب، بل الإسلام دين السلام، أي خطة فيها سلام يحبها الإسلام ويأمر بها. ولهذا سمى الله عز وجل يوم الحديبية والصلح الذي حصل فتحا، حتى قال جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة إن من دخل بالإسلام بعد صلح الحديبية أكثر ممن دخل بعد قبل ذلك. ولهذا سمى ربنا جل وعلا هذا الصلح فتحا، فالسلم يحبه الإسلام لكن بالضوابط الشرعية. بل ربنا جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن الكفار لو كانوا أهل خداع وأهل مكر ودعوه إلى الصلح فلا ينبغي أن يتردد في الصلح والسلم، بل ينبغي أن يقبل الصلح والسلم مع الحذر، مع الحذر، كما قال الله عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني لا يمنعك كون أن هؤلاء أهل خداع ودعوك إلى الصلح أن تقبل منهم الصلح، اقبل الصلح وكن على حذر، اقبل السلم وكن على حذر. أين هؤلاء الخوارج، خوارج هذا العصر، من مثل هذه الأدلة وغيرها الكثير من الكتاب والسنة الذي من تفقه فيها علم جهل هذه الطائفة وبعدها عن الاستجابة للكتاب والسنة. فإذا علمنا ذلك علمنا ما سبق، أن دين الله وسط لكنه وسط حق عدل. لا نتابع أولئك المضيعين ولا هؤلاء الخوارج. فمن الظلم أن يرمى من أثبت الجهاد في الإسلام أنه من الإرهابيين، كما أنه من الخطأ والظلم أن يسمى الإفساد في الأرض بقتل المستأمنين والمعاهدين من أهل الكفر أن هذا من الجهاد، هذا ظلم للإسلام وكله باطل. بل الوسط أن نثبت الجهاد الحق وننفي الفساد في الأرض. وهكذا من باب أولى من الظلم أن يوصف كل صاحب لحية وقميص واستقامة وحرص على الدين أنه إرهابي، هذا ظلم الإسلام والمسلمين. بل هذا في الحقيقة يورث الإرهاب. هذه المجازفات وهذا التوسع بالأحكام يورث الإرهاب ويخلقه في المجتمع. فيجب على العقلاء من المسلمين بل من غيرهم أن ينصفوا في هذه القضايا وأن يلزموا العدل والحق الذي يجب أن يسلكه كل عاقل فضلا عن مسلم علم ما علم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا ولا أحب أن أطيل عليكم، أختم هذا المجلس بذكر ثلاث مسائل يثيرها بعض الخوارج تلبيسا وهكذا إدخالا للشبه على بعض المبتدئين من طلبة العلم. أولها يزعمون أن ما يفعلونه من فساد ليس هو في حق المسلمين وإنما في حق الكفار، ويذهبون بهذا إلى مذهب الخوارج ويزعمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله هو كافر، وهذا باطل. بل دليل الكتاب والسنة دل على أن من حكم بغير ما أنزل الله منهم من يكون كافرا كفر أكبر ومنهم من ليس يكفر كفر أكبر. فمن حكم بغير حكم الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله أو مثله وفاعلا بقرينة الحال ما يدل على ذلك، حتى لا نقول أن الكفر بالاعتقاد فقط، فإنه بهذا يكون كافرا كفر أكبر. وعلى هذا تنزل الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما من حكم بغير حكم الله خوفا على الكرسي أو طمعا في الدنيا أو اجتهادا بأن هذا مما يجوز الاجتهاد فيه من مراعاة المصالح والمفاسد ودفع الأشد بالأخف، فأمثال هؤلاء مخطئون ظالمون، وفي حقهم الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الأخرى المجرمون، الفاسقون. نعم الفاسقون. وعن ابن عباس في حق أمثال هؤلاء أنه كفر دون كفر وليس بالكفر الذي تذهبون إليه. والخطاب للخوارج، انتبهوا، الخوارج استدلوا بهذه الآية في زمن ابن عباس في تكفير من كفروا من الصحابة وغيرهم من التابعين، فقال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه لكنه كفر دون كفر، والأثر صحيح. تلقاه العلماء الحديث والسنة والأئمة بالقبول، وله طرق كثيرة. ولا تصدقوا من يقول الأثر ضعيف لأنه جاهل بالحديث، وإن أظهر لكم إسنادا ضعيفا لا يعني ذلك أن كل الأسانيد ضعيفة، بل ورد بأسانيد كثيرة صحيحة متلقاه بالقبول. ومنه شبهتهم أن من بدل الشرع كاملا فهو كافر، ومن لم يبدل الشرع كاملا فهذا الذي بحقه التفصيل. وربما بعضهم زعم إجماع العلماء على ذلك، وربما بعضهم استدل بالمتشابه من كلام بعض أهل العلم ما يلبس على المبتدئين، وهذا خطأ آخر ينبغي أن تنتبهوا له وأن تحذروا من يتعلق به، فليس هذا بإجماع بل كذب، وليس هذا قول أحد من العلماء المعتبرين بعبارة صريحة، بل يستدلون بعبارات موهمة. ولو صحت عن أحد فلا ينبغي أن يتعلق الإنسان بقول عالم يصيب ويخطئ في مقابل قول علماء كثير أكثر منه وأعلم، ومنهم السلف، بل وأعظم من ذلك أدلة الكتاب والسنة الثابتة. ولهذا لما ذكر لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو مسجل بصوته، قال إن صح عن الشيخ محمد بن إبراهيم فقد أخطأ، وهو بشر يصيب ويخطئ. إن صح فقد أخطأ وهو بشر يصيب ويخطئ. انظر العدل والإنصاف مع الأدب، فينبغي أن نفهم هذا. وأما الشبهة الثانية، أما الشبهة الثالثة فزعمهم أن التشريع من الشرك، وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والمشرك كافر كفر أكبر. فيقال نعم، إذا صح تشريع بالمعنى المقصود في الآية فهو كفر أكبر، وأما إن وقع ليس بهذا المعنى بل هناك الإقرار بالربوبية بلسان الحال والمقال، يعترف المسلم أن هذا من حق الله ويؤيد ذلك بصلاته بصيامه بحج بيت الله الحرام بترك الزنا بترك الخمر، يوجد، أليس يوجد من الحكام من هو كذلك؟ يوجد، ولكنه في مسألة أو مسائل رضي بالتغيير كما قلنا، إما اجتهادا وإما لدنيا أو لغير ذلك. فهل هنا نقول أن هذا شرع التشريع الذي يكون باعتقاده وفعله أنه مشارك لله بهذا الحق؟ أبدا، بل هذا عاصي كما أن الزاني الذي يزني يزني وهو عاصي. هل الزاني حين يزني يشرع لنفسه حل الزنا؟ ها؟ ما شرع لنفسه حل الزنا، بل هو يعلم أنه حرام، بل ربما عاتب نفسه ببعض الساعات، ها؟ ومع ذلك وقع في الزنا، غلبت عليه الشهوة، ضعف إيمانه، رغب في الدنيا أكثر. ومثله كذلك الحاكم المسلم، إذا وقع في شيء من ذلك حرام وظلم أن نقول أنه بهذا كافر كفر أكبر، بل نقول مسلم عاصي، مسلم عاصي، وحراما نقول أنه شرك وكفر. ثم هل قال هذا أحد من أهل العلم المعتبرين؟ لكن لو تأملت هذه الشبه تأتي من من؟ تأتي من رؤوس الخوارج في هذا العصر، من أمثال أبي بصير ومن كان على طريقته ممن يكتب هذه الكتابات ثم تترجم باللغات الأخرى. فانتبهوا بارك الله فيكم. بل الأمر المطلوب شرعا أعظم من ذلك، المطلوب أن نطيع ولي الأمر المسلم ولو كان عاصيا، ليس مجاملة ولا مداهنة، بل طاعة لله ورسوله وحفاظا على هذا المجتمع المسلم. هذه مصلحة عظيمة. إذا نزعت يد الطاعة انفلت الأمن، وأكل القوي الضعيف، وحصل الفساد في الأرض، والإسلام لا يرضى بهذا ولا يقره. ولهذا صار في كتب الاعتقاد الصغار والكبار الأمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله، وعدم نزع يدا من طاعة، كما صحت به الأدلة الكثيرة. وبهذا القدر ننتهي ونكتفي، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان. واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسامحوني على الإطالة. الشيخ mengingatkan kepada kita semuanya tentang sebuah kondisi yang menyedihkan dalam memahami kata jihad di jalan Allah. Ada di antara mereka sebelah orang-orang yang memang tidak berilmu, sehingga mereka memahami dengan pemahaman yang salah. Dan juga ada di antara mereka orang-orang yang hulu, yang juga menyebab kepada sebuah perbuatan yang salah. Agama kita tidak menganjurkan kepada kita untuk bersikap lemah. Tentu juga agama kita tidak menganjurkan kita untuk kita bersikap keras dan kaku, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang yang kadang-kadang mereka menisbatkan apa yang mereka lakukan dengan agama Islam. Sungguh, agama kita memerintahkan untuk kita bersikap adil, kita berbuat kebaikan, dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbuat adil, melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari segala bentuk kebencian dan mungkar. Dan ketahuilah bahwasanya agama kita sangat menjaga yang berkaitan dengan agama dan kehormatannya. Agama kita sangat mempertimbangkan dan memperhatikan tentang maslahat-maslahat dan segala perkara yang akan mendatangkan kerusakan-kerusakan. Segala perkara yang akan mereka lakukan, mereka selalu melihat antara al-maslahah dan maslahah. Dan mereka akan melihat dari apa yang akan mereka lakukan, apakah hal itu akan mendatangkan kebaikan untuk umat ini dan juga untuk bangsa ini, atau akan mendatangkan mudharat untuk umat dan bangsa yang ada. Agama kita yang mulia telah mensyariatkan kepada kita semuanya untuk kita menjaga darah kaum muslimin, dan juga tentunya menjaga darah dari selain kaum muslimin yang memang tidak boleh untuk ditumpahkan. Karena penjagaan darah yang berkaitan dengan Bani Adam itu berlaku baik darah kaum muslimin ataupun juga darah orang-orang yang kafir. Perhatikan tiga golongan yang tidak boleh untuk kita tumpahkan darahnya, walaupun mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang pertama adalah orang-orang yang dikatakan sebagai zimmi, yaitu mereka orang-orang yang hidup di tengah kaum muslimin, atau mereka yang membayar upeti melalui tangan-tangan mereka, sebagaimana yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Suruhkan mereka sehingga mereka membayar upeti dari tangan mereka dan mereka dalam keadaan hina. Yang kedua, yaitu golongan yang dikatakan sebagai mu'ahad, itu adanya perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Dan tentunya ini merupakan bagian golongan yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, apalagi mengingat bahwa terjaganya darah mereka ada sebuah maslahat yang nyata yang kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Tatkala ada jaminan keamanan dan perjanjian untuk menjaga keamanan antara dua golongan, yaitu orang-orang muslim dan orang-orang kafir, tentunya akan terjaga kehormatan kaum muslimin dan akan berkurangnya kejelekan, dan tentunya kemanfaatannya juga akan kembali kepada kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwasanya agama kita memerintahkan kita semuanya untuk memenuhi janji yang telah dijanjikan, dan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh untuk disia-siakan. Yang selanjutnya, itu golongan dinamakan al-musta'manun, itu mereka mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin setelah mereka masuk ke negeri kaum muslimin. Maka tentunya mereka mendapatkan jaminan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan juga yang perlu kita ingat, jika ada salah seorang dari kaum muslimin memberikan jaminan kepada salah seorang kafir atau siapa yang datang kepadanya, maka sungguh tidak boleh bagi kita untuk mengganggu keamanan mereka. Perhatikanlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana suatu saat ada seorang wanita dari kalangan kaum muslimin yang memberikan jaminan kepada salah seorang dari kalangan orang-orang musyrikin pada hari itu, tatkala terjadi Fathu Makkah. Dalam keadaan orang yang dijamin keamanannya ini, dia adalah seorang yang harbi, penentang, bahkan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka tatkala hal ini mendatangkan keheranan dari segerongan para sahabat atas jaminan yang dilakukan oleh seorang wanita, yaitu Ummu Hanif. Maka datanglah wanita ini kepada Rasulullah SAW dan mengisahkan apa yang terjadi antara beliau, dan tatkala beliau memberikan jaminan kepada orang kafir dan sikap kaum muslimin yang ada pada waktu itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh kami telah memberikan jaminan kepada siapa yang telah engkau berikan jaminan, wahai Ummu Halik. Dan perlu kita ingat bahwa perjanjian itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga oleh seluruh kaum muslimin. Tatkala ada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka hendaknya semuanya secara menyeluruh mereka menjaga perjanjian yang ada. Ingatlah bahwa agama kita itu agama Islam, merupakan agama yang penuh kedamaian, agama yang menjaga amanah, dan agama yang menjaga kejujuran. Maka siapapun, kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita melihat daripada tingkah laku orang khawarij masa kini yang ada di zaman kita, tatkala mereka menghalalkan seluruh darah orang-orang kafir dan tidak memilahkan kondisi dan keadaan mereka, maka sungguh hakikatnya dari apa yang mereka lakukan adalah perbuatan khianat. Kemudian disebutkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dikatakan memiliki lafaz yang sangat banyak, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana beliau berlepas diri dari seseorang yang membunuh seorang zinni yang telah mendapatkan jaminan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menumpahkan darah seorang zinni, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya apabila ada seorang yang ingin mencari, atau seorang yang menginginkan perjanjian untuk mencari keamanan, atau orang yang menginginkan sebuah perjanjian untuk adanya keamanan, maka sambutlah keinginan mereka. Ingatlah kisah yang terjadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tentang suatu kejadian yang besar, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang terjadi tahun 7 Hijriah. Terjadi setelah terjadinya dua peperangan yang sangat besar, dan korban dari kalangan kaum muslimin tentunya berjatuhan akibat tingkah dari orang-orang kufar, yaitu perang Uhud dan perang Khandaq. Di perang Uhud, ingatkah kalian siapa yang terbunuh dan siapa saja yang terbunuh? Maka juga ingat ketika perang Khandaq, bagaimana pengkhianatan mereka dan jahat serta makar yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima setiap ajakan yang mengajak sebuah atau mengajak kepada adanya perdamaian. Bahkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, demi Allah, jika mereka memanggil aku untuk adanya perjanjian menjaga kedamaian, sungguh aku akan memenuhinya. Ingatlah bahwa agama kita merupakan agama kedamaian. Agama kita merupakan agama yang penuh dengan kedamaian. Bahkan dikisahkan di antara hikmah dari Sulhul Hudaybiyah, yang tentunya di sana ada pengkhianatan dan kondisi-kondisi sebagaimana kita pahami, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, bahwa orang yang masuk Islam setelah Hudaybiyah itu lebih banyak. Orang yang masuk Islam setelah kejadian Hudaybiyah itu lebih banyak. Dan ini merupakan hikmah yang harus perhatikan oleh seluruh kaum muslimin. Ingatlah bahwa agama kita benar-benar telah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjaga keamanan, dan juga mengingatkan untuk menerima semua perjanjian, walaupun perjanjian itu terjadi antara muslim atau kaum muslimin dan orang-orang kafir. Walaupun terkadang mereka itu orang-orang kafir, mereka berkhianat, bahkan apapun keadaan mereka, kalau mereka menginginkan adanya sulh, maka hendaknya kita menerima. Walaupun tentunya kita menerima dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan dari sebuah perjanjian, dan merupakan jawaban. Allah menyatakan, jikalau mereka ingin menipu kamu dari perjanjian yang mereka inginkan, maka ingatlah, hasbukallah, cukup bagimu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan menolong kalian dan menolong orang-orang yang beriman. Walaupun tentunya tetap kita melakukan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Sepintas dari apa yang telah kita jabarkan, tentu kita akan bisa memahami keanehan daripada orang-orang Khawarij, di manakah mereka dengan hadis dan juga dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang perkara ini. Sungguh memang mereka adalah kelompok yang jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa agama kita merupakan agama wasat, agama yang penuh dengan keadilan. Agama kita tidak membiarkan adanya sikap untuk kita minder dengan agama kita, sehingga menjadikan orang tidak merasa mulia dengan agama. Dan juga agama kita tidak menganjurkan seorang untuk bersikap keras dan kaku. Dan tentunya agama kita memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil dalam semua permasalahan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa merupakan sebuah kezaliman adanya ucapan-ucapan yang busuk, yang mana mereka menyatakan bahwa jihad secara menyeluruh adalah bentuk terorisme. Itu terorisme sebagaimana yang dipahami dengan kebodohan. Dan juga tentunya sebuah kezaliman adanya upaya pembunuhan, dan menanamkan rasa takut kepada orang-orang yang telah mendapatkan jaminan keamanan. Ingatlah, ini merupakan juga bentuk kezaliman. Kemudian saya itu belum mengingatkan kepada kita bahwasanya atribut-atribut Islami itu merupakan bagian dari syariat kita. Ketika seorang memelihara jenggot, ketika seorang memakai gamis, ketika seorang menampakkan syiar-syiar agamanya, ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan bukan merupakan ciri terorisme, dan bukanlah mereka adalah seorang Irhabi. Orang yang mencap seperti ini, setiap melihat orang yang melakukan syiar agama kita dengan cap Irhabi, itu cap sebagai seorang teroris, sungguh ini merupakan kezaliman. Bahkan sikap mereka yang keras kepada orang-orang yang komitmen dengan agama, yang menjaga keutuhan dalam agama, ini bahkan akan memunculkan suatu bentuk terorisme. Kemudian setelah itu, wajib atas kaum muslimin untuk bersikap adil dan bersikap hati-hati dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang besar. Sungguh, agama kita bukan agama yang telah mengajarkan kesempurnaan dan keutuhan yang dengannya umat ini akan mendapatkan kedamaian. Dan sebelum beliau mengakhiri daripada majlis ini, secara ringkas beliau menyampaikan tiga syubhat yang senantiasa dilontarkan oleh orang-orang Khawarij masa kini. Mereka senantiasa melontarkan sebuah syubhat. Yang pertama, mereka melontarkan syubhat bahwa siapapun yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah orang yang kafir. Dan mereka tidak memilahkan kondisi orang yang berhukum dengan selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mendengungkan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka sungguh mereka adalah orang yang kafir. Mereka merupakan bahwa penafsiran ayat ini tentunya harus hati-hati, dan kita harus mengikuti sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa kadang-kala kekufuran itu yang dimaksudkan adalah kufrun duna kufrin. Itu bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Karena tentunya ada di antara mereka, tatkala mereka berhukum dengan selain hukum Allah, ada di antara mereka, karena mereka terjebak hawa nafsu, terjaganya posisi yang mereka miliki, dan pada sisi yang lainnya hati mereka meyakini tentang kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian jangan tertipu dengan upaya dari segolongan orang yang mana mereka ingin melemahkan riwayat Ibnu Abbas ini. Mereka bermain-main dengan al-isnad yang ada, sehingga mereka menyatakan bahwa riwayat daripada Ibnu Abbas merupakan riwayat yang lemah. Para ulama bahkan hampir dikatakan ijma' atau bahkan ijma' tentang benarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Perkara yang kedua yang merupakan syubhat yang senantiasa dilontarkan oleh orang-orang Khawarij masa kita, mereka menyatakan dalam sebuah ungkapan yang perlu kita pahami, kata beliau, bahwa ketika seorang itu menggantikan syariat Allah secara sempurna, secara utuh, dia kafir. Jadi katakan kafir apabila dia mengganti syariat Allah secara menyeluruh. Adapun dia tidak menggantikan syariat Allah secara menyeluruh, maka dia bukan orang yang kafir. Ini merupakan sebuah kesalahan. Bahkan terkadang perkara ini mereka sebarkan, dan mereka menganggap bahwa hal ini merupakan bagian dari pernyataan para salaf. Bahkan sebagian mereka ada yang berani menisbatkan hal ini kepada Imam Ibrahim, sebagaimana Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, yang mana mereka menyatakan bahwa beliau memiliki ungkapan sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa yang dikatakan kafir adalah orang yang menggantikan agama, menggantikan hukum secara menyeluruh. adapun yang tidak menggantikan secara menyeluruh, tidaklah dikatakan sebagai orang yang kafir. Ini merupakan sebuah pernyataan yang salah. Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang senantiasa didengungkan oleh dai-dai Khawarij. Bahkan suatu saat guru Syekh itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala pernah ditanya dengan apa yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, tentang benarkah ungkapan yang dikatakan atau yang dinisbatkan kepada beliau dengan apa yang telah kita sebutkan. Maka dijawab oleh beliau, jikalau memang itu benar maka sungguh itu adalah kesalahan. Coba kalian perhatikan bagaimana sikap bijaksana yang diucapkan oleh Imam Ibn Baz rahimahullah taala. Dan seorang muslim tentunya mereka berupaya saat mereka berinteraksi dengan agama, mereka berinteraksi dengan penuh keadilan dan dengan kejujuran. Dan tentunya mereka tidak berupaya untuk mencari keanehan dan kesalahan para ulama dan kemudian mereka jadikan sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga, syubhat yang ketiga yang senantiasa mereka lontarkan, itu mereka menganggap bahwa membuat syariah, membuat ketentuan hukum selain hukum Allah ini merupakan bagian daripada kesyirikan. Demikian secara global mereka ungkapkan. Kemudian mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka memiliki sekutu selain Allah yang telah membuat syariat bagi mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan izin kepada mereka. Dan mereka memahami ayat ini bahwa setiap siapapun yang membuat syariat yang baru, maka mereka telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Ringkasnya mereka adalah orang yang musyrik dan kafir. Kemudian dikatakan oleh Syekh, memang benar. Jika memang kondisi seseorang yang memang benar-benar dia membuat syariat dan dalam hatinya memang menafikan tentang kesempurnaan dan kebenaran hukum Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memang berniat untuk menggantikan hukum Allah, jadi hatinya tidak ada kepercayaan kepada hukum Allah, ada pengingkaran kepada hukum Allah, maka benar untuk dikatakan sebagai orang yang kafir. Tetapi bukankah kondisi yang kita lihat dari sebagian para ukam, itu anggota pemerintahan yang ada di tengah-tengah kita, kalau kita lihat sungguh mereka menampakkan suatu amaliyah yang secara zahir merupakan amaliyah yang menunjukkan keislaman dan mereka mengakui kebenaran agama. Kita lihat mereka masih menunaikan sholat. Kita lihat mereka masih menunaikan puasa. Mereka masih melakukan haji. Tentunya ini harus kita perhatikan. Dan tentunya ada perbedaan. Orang yang membuat suatu hukum yang kadangkala dipicu karena kepentingan duniawiyah, dalam keadaan hatinya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukum yang paling baik, tapi kadang-kadang terjebak dengan hawa nafsunya sehingga dia berbuat salah dan membuat sesuatu yang salah. Selayaknya seorang wanita yang berzina. Apakah seorang yang berzina akan dikatakan kafir saat suatu saat dia berzina dengan orang atau melakukan perzinahan? Tentunya seorang yang melakukan perzinahan, dia yakin dalam hatinya bahwa zina itu adalah haram. Dan tatkala hati seorang pelaku perzina meyakini zina itu adalah haram, dan bahkan tatkala dia menyesal dan bertaubat, maka tentunya tidak akan mungkin dikatakan bahwasanya tatkala dia berbuat zina berarti dia adalah kafir. Maka demikian pula kondisi pemerintahan kaum muslimin yang ada. Memang kadang-kala mereka terjatuh dalam kesalahan, tapi tentunya dari zahir yang ada, dari apa yang mereka lakukan, mereka adalah muslim. Walaupun mereka melakukan kemaksiatan, tetapi ingat bahwa apa yang mereka lakukan tidak boleh untuk kita mencap secara menyeluruh bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita syubhat yang ketiga ini, yang mengatakan bahwa setiap upaya membuat sesuatu yang baru dikatakan kesyirikan kepada Allah. Hal ini tidak pernah ada dan tidak pernah diucapkan oleh para ulama, itu para ulama rabbani. Kemudian beliau sebagai penutup mengingatkan kepada kita semuanya, jagalah ketaatan kalian kepada waliul amr, kepada pemerintah muslim. Karena sesungguhnya ketaatan muslim kepada pemerintah ada keamanan, terjaganya darah kaum muslimin, dan akan adanya stabilitas di suatu tempat. Tetapi ketika muncul suatu upaya untuk melepaskan ketaatan kepada pemerintah, maka yang nyata adalah menyebarnya kerusakan, munculnya kerusakan, tercabutnya keamanan. Dan ingatlah bahwa ketaatan kepada waliul amr itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagian daripada ibadah. Demikian yang disampaikan oleh Syekh, dan saya sebagai penerjemah mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.